إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحبيب رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Sadaqallahu alazim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita senantiasa menyatakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita pada siang ini masih diberikan kekuatan kesempatan untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan para pejuang risalahnya. Semoga Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, selaku khatib saya berpesan, marilah kita senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan selalu menambah ilmu, selalu menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan amalan-amalan kita, karena sesungguhnya iman dan ilmu itulah derajat manusia di sisi Allah akan ditimbang, sebagaimana ayat Mujadalah ayat 11 yang tadi kami sampaikan di awal khutbah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diceritakan kepadamu berlapang-lapang dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan bila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Islam, ilmu dan iman ini adalah dua hal yang harus menyatu. Dan idealnya seorang Muslim semakin mendalam ilmunya, maka semakin kuat, semakin tebal imannya. Lain halnya dengan seorang kafir, semakin mendalam ilmunya, maka semakin ingkar dia kepada Allah. Kita masih ingat mungkin kurang lebih setahun yang lalu ada seorang profesor fisika dari Inggris mendapatkan Nobel Fisika. Dan dia menyatakan satu ungkapan bahwa sesungguhnya surga itu adalah dongeng belaka bagi orang-orang yang takut akan kegelapan. Pernyataan ini cukup menggegerkan, tetapi bagi kita itu tidak mengherankan. Karena dalam Al-Quran sudah dikatakan banyak di antara manusia yang merasa dirinya besar, merasa dirinya serba tahu, dan mereka mengatakan bahwa kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia, dan setelah ini tidak ada kehidupan lagi. Itulah ilmuwan yang sama sekali tidak memiliki iman, bahkan sama sekali tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, di dalam Islam, juga antara ilmu dan amal, ini dua hal yang harus saling terkait. Allah menyebut orang yang hanya memegang kitab, mempelajari ilmu tetapi tidak mengamalkannya, itu seperti keledai. sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Jum'ah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina hamilut tawrata tsumma lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad, maka kitab suci kita adalah Al-Quran. Dan di dalam pundak kita ada kewajiban untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Dan apabila kita hanya mengatakan bahwa kita beriman kepada Al-Quran, tetapi kemudian tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkannya, maka perumpamaannya seperti halnya kaum yang dipikulkan Taurat, tetapi tidak mau mengamalkannya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, patut kita simak beberapa sabda Rasul terkait dengan amal dan ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah pernah bersabda, kalian benar-benar berada dalam satu zaman yang di dalamnya banyak fuqaha, banyak ahli fikih, dan sedikit sekali ahli pidato. Itu adalah zaman Rasulullah dan para sahabat. Pada waktu itu, amal lebih baik daripada ilmu. Maka kelak akan datang satu zaman di mana di dalamnya sedikit sekali ahli fuqaha, ahli yang mendalami agama, dan banyak sekali waktu itu adalah ahli pidato. Pada zaman seperti itu, maka ilmu lebih baik daripada amal. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah pernah menyebut bahwa zaman beliau, zaman para sahabat, zaman tabi'in adalah zaman yang terbaik, di mana orang-orang yang mempelajari agama sangat banyak, yang memahami agama sangat banyak. Pada saat itu Rasulullah mengatakan amal lebih baik daripada ilmu. Dan pada akhir zaman kita ini sekarang sedikit sekali orang yang mempelajari agama. Lebih banyak orang yang habis waktunya untuk mempelajari hal-hal duniawi, untuk mengejar duniawi. Pada waktu ini kata Rasulullah, ilmu lebih baik daripada amal. Kita tahu bahwa di dalam Islam, amal yang diterima Allah itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah amal yang didasarkan kepada ilmu, dan yang kedua adalah amal yang didasarkan pada keikhlasan. Tanpa dua hal itu, maka Allah tidak akan menerima amalan kita. Oleh karena itu, kita patut merenungkan sabda Rasul yang lain yang bisa menjadi gambaran kondisi kita. Di dalam hadis lain, Rasul pernah mengatakan bahwa sesungguhnya engkau berada pada zaman yang di dalamnya fuqaha, pembaca Al-Quran, menjaga hukum-hukumnya, dan mereka tidak terlalu fokus kepada huruf-hurufnya. Tetapi nanti, ketahuilah, bahwa akan datang satu masa di mana manusia zaman itu sedikit para fuqaha, banyak pembaca Al-Quran, mereka menjaga huruf-hurufnya, tetapi mereka mengabaikan hukum-hukumnya. Itu adalah zaman kita sekarang ini. Zaman kita sekarang ini, banyak di antara kita yang serius mempelajari Al-Quran untuk bacaan saja, untuk dinikmati saja. Tetapi ketika diajak merenungkan isinya, apalagi mengamalkan, mereka mengatakan, ini tidak bisa kita amalkan karena kita berada pada situasi zaman seperti ini. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, hadirin rahimakumullah, bukan bermaksud menyatakan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran itu tidak perlu, tidak baik, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah ketika zaman Rasul dan para sahabat, mereka betul-betul mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, itu hanya untuk diamalkan. Dan mereka bisa mengamalkan Al-Quran 100% karena waktu itu memang masyarakat dan negara diatur dengan Al-Quran. Tetapi di akhir zaman seperti sekarang ini, kita justru mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kadang-kadang hanya sebagai hafalan saja. Membaca Al-Quran, dinikmati lagunya, tetapi kemudian ketika diajak satu langkah untuk memahami, apalagi untuk mengamalkannya, mereka tidak mau. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah kita renungkan bahwa sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu turun ke dalam diri kita melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hanya sebagai bacaan. Meskipun Al-Qur'an artinya adalah bacaan, tetapi sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk hidup. Al-Qur'an ini adalah tata cara bagaimana kita kaum muslimin mestinya mengatur kehidupan kita. Tidak terjadi sebaliknya, di mana hukum-hukum ini kemudian malah diabaikan. Seperti kita sering melihat saat ini, pemahaman itu kadang-kadang malah dibelokkan. Ada berita ketika seorang guru besar dari perguruan tinggi Islam menafsirkan misalnya bahwa di dalam Islam itu tidak ada masalah dengan homoseksualitas. Di dalam Islam tidak ada masalah dengan lesbianisme. Di dalam Islam, sesungguhnya Allah hanya mengukur dengan takwanya, tetapi tidak mengukur dengan kecenderungan seksualitasnya. Pernyataan seperti ini dikemukakan oleh seorang guru besar yang berada di dalam perguruan tinggi Islam. Ada lagi ahli tafsir yang juga dari perguruan tinggi Islam yang menyatakan bahwa nanti sesungguhnya ahli kitab, Yahudi, Nasrani, kalau mereka berbuat baik, maka mereka juga akan masuk surga. Nah, hadirin rahimakumullah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini sekarang ini banyak keluar dari guru-guru besar dari perguruan tinggi yang notabene judulnya adalah perguruan tinggi Islam. Oleh karena itu, benar yang dikatakan oleh Rasul bahwa di akhir zaman nantinya banyak orang yang mengabaikan Al-Quran. Bahkan kita mungkin masih teringat ketika beberapa waktu yang lalu ada berita di mana sejumlah peraturan daerah yang mengatur, membatasi pembuatan peredaran minuman keras, kemudian peraturan daerah itu diminta oleh kekuatan yang lebih tinggi, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, agar perda-perda seperti itu dicabut atau ditinjau kembali. Dan alasannya karena perda ini tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, yang setelah orang meneliti ternyata peraturan yang lebih tinggi ini adalah sebuah keputusan presiden yang presiden pun sebenarnya adalah presiden dari era Orde Baru yang sudah diganti. Tetapi anehnya perda ini kemudian diminta dicabut dengan acuan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu keputusan presiden di era Orde Baru. Hadirin rahimakumullah, ada suara-suara dari kalangan kaum muslimin yang ikhlas bahwa sesungguhnya yang harus dicabut bukan perda, karena perda ini merupakan sebuah produk yang sudah sangat demokratis. Perda ini sudah berjalan beberapa tahun. Harusnya yang ditinjau kembali bukan perdanya, tetapi adalah keputusan presidennya. Karena keputusan presiden itu hanya menyatakan, membatasi, mengatur peredaran minuman keras. Sementara di dalam Islam, di dalam Al-Quranul Karim, Allah sudah menyatakan bahwa minuman keras itu bukan sesuatu yang harus diatur atau dibatasi atau dikontrol, tetapi sesuatu yang harus dilarang sama sekali. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr atau minuman keras, wal maisir atau judi, wal ansabu atau mengundi nasib, wal azlamu atau berhala, itu adalah rijsun, itu adalah najis, fastanibuhu, maka jauhilah kalau engkau mengaku beriman, karena itu adalah amalan syaitan. Hadirin rahimakumullah, ayat ini diakhiri dengan la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ketika dulu Rasulullah menerima ayat-ayat ini, para sahabat yang sedang meminum minuman keras, karena sebelumnya memang minuman keras tidak dilarang, mereka serempak menumpahkan minuman-minuman keras. Mereka serempak memecahkan kunci-kunci minuman keras. Tapi saat ini justru minuman keras tidak dilarang. Bahkan sudah ada korban ketika seseorang yang mabuk kemudian mengendarai kendaraan dan menabrak bukan satu dua tapi 9 orang dan meninggal. Sudah ada korban di mana ada seorang ibu-ibu diperkosa dan ketika diteliti ternyata pemerkosanya sedang mabuk. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang muncul dari efek minuman keras. Tetapi hadirin rahimakumullah, sekali lagi itulah negeri kita. Oleh karena itu, para ulama yang ikhlas sebenarnya sudah mengingatkan harusnya yang dicabut bukan perdanya, tetapi keputusan presidennya. Dan kalau ada kemauan, sebenarnya bisa saja dibuat sebuah peraturan yang lebih sesuai dengan situasi, kondisi umat Islam di Indonesia. Apalagi perda-perda itu sudah dibuktikan mampu memperbaiki kondisi masyarakat. Di beberapa wilayah yang diberlakukan perda minuman keras, kejahatan menurun, pembunuhan menurun, perampokan menurun. Tetapi yang terjadi justru perda seperti itu dipersoalkan. Inilah hadirin rahimakumullah, ketika kita memisahkan antara ilmu dengan amal. Kita membaca, memahami, mengkaji ilmu, tetapi ketika ada tantangan untuk diterapkan di dalam kehidupan, kita banyak menghadapi tantangan-tantangan dan akhirnya tidak banyak orang-orang yang kemudian mengalah dengan tantangan-tantangan itu. Oleh karena itu, tugas kita semuanya sebagai kaum muslimin, sebagai rakyat yang muslim, untuk memperingatkan kita apabila para petinggi kita berada di dalam kesalahan. Dan itu peringatan-peringatan seperti itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang kita alami. Barakallahu lakum fil Qur'an hadis wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikr hakim wa taqabbalna minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحرير رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada khutbah yang pertama tadi, bahwa di dalam Islam di samping ilmu dan iman harus menyatu, maka di dalam Islam Allah juga menuntut kita untuk mempersatukan antara ilmu dengan amal. Dan amal yang harus kita lakukan tentu saja amal yang didasarkan pada ilmu, dan ilmu itu adalah Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khudwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan total, dengan kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mewajibkan kita semua, baik sebagai muslim yang berada di jajaran rakyat jelata, maupun muslim yang berada pada jajaran para pimpinan negeri ini. Ayat ini berlaku bagi siapapun. Mereka dituntut mengamalkan Islam tidak hanya masalah-masalah ubudiyah, tidak hanya masalah-masalah akhlakiyah, tetapi juga masalah-masalah hukum, seperti yang tadi kami gambarkan tentang minuman keras, juga masalah-masalah ekonomi. Apabila itu semua kita singkirkan, maka yang kita derita saat ini sesungguhnya adalah efek dari itu semua. Kalau kita sekarang ini mengalami penderitaan atau mengalami kesulitan hidup yang semakin lama, semakin berat, itu sesungguhnya kembalinya adalah karena kita mengamalkan Al-Quran hanya sebagian, kemudian mengkufuri atau meninggalkan sebagian yang lain. Dan ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kalian kaum muslimin akan beriman pada sebagian kitab, kemudian kalian mengkufuri sebagian kitab yang lain? Kalian beriman dengan sholat, kalian beriman dengan ayat zakat, kalian beriman dengan ayat puasa, tapi kalian kufur dengan ayat minuman keras, kalian kufur dengan ayat zina, kalian kufur dengan ayat masalah kisah. Kalau seperti itu, Allah mengatakan, فَمَا جَيُّ مَنْ يَفْحَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِجْيٌ فِي الْخَيَاتِ الدُّنْيَا. Kalau kalian melakukan seperti itu, maka balasan yang pantas bagi kalian adalah kalian akan menerima kehinaan di dunia ini. Dan kita sekarang ini sudah menerima hal itu. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun menjadi kaum yang tertindas, kaum yang miskin, kaum yang menjadi sasaran. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashadil azab, dan ketahuilah di hari akhir nantinya kalian akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Wa ma huwa bighafilin amma ta'malun, dan sesungguhnya Allah tidak lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Inilah sebagai kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Sehingga hadirin rahimakumullah, mulai saat ini marilah kita senantiasa memperdalam, mendalami ilmu kita, menambah wawasan kita, dan menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya persoalan yang kita hadapi, segala macam carut-marut yang ada di negeri ini adalah karena kita sudah mengaku berislam, tetapi ternyata kita banyak sekali meninggalkan hal-hal yang justru diwajibkan oleh Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada aturan-aturan Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Alhamdulillah ya Syaitan Rajim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصرهم واحذر من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.